Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arsalarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilhuda wa dinil haq mubashirin wa mundhirin liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baiklah para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita mengudara kembali melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini, mencoba mengkaji ayat demi ayat dalam acara penyejuk hati. Allah subhanahu wa ta'ala dalam kajian saat ini menggambarkan tentang gambaran surga dalam surah Ar-Ra'd ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul jannati allati wu'idal muttaquna tajri min tahtihal anhar uquluha da'imun wa dhilluha tilka uqbal ladhina attaqaw wa uqbal kafirinan nar. Artinya, perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang takwa ialah seperti taman mengalir sungai-sungai di dalamnya, buahnya tak henti-henti, sedang naungannya demikian pula. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa, sedang tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka. Ayat ini sangat panjang menjelaskan bagaimana surga, dan sangat pendek, singkat, dengan satu kata saja menjelaskan tentang bagaimana neraka. Dengan satu kata, wa uqbal kafirina an-nar. Cuman satu an-nar. Tapi ketika Allah menggambarkan surga, bahwasanya perumpamaan surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, surga itu laksana seperti air mengalir di bawah surga tersebut. Ukulu hadaim, makanan-makanan yang ada di dalam surga itu terus menerus. Ini artinya tidak pernah berhenti berbuah, terus berbuah. Kalaulah kita merasakan di dalam kehidupan kita di dunia dengan buah-buahan, dalam beberapa musim saja buah-buahan itu timbul, dalam satu musim saja buah-buahan itu berbuah, itu sudah sangat nikmat kita merasakan. Tapi ketika kita berada di dalam surga, kata Allah, ukulu hadaim, selama-lamanya kita akan mendapatkan, wazilluha, naungan yang kita merasakan dalam surga itu sangat nikmat, kita akan mendapatkan terus kenikmatan itu. Begitulah Allah berfirman, semuanya itu Allah peruntukkan. Wa tilka uqbal ladzina taqau, itulah diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sangat jelas menggambarkan bagaimana gambaran surga, tapi menjelaskan gambaran surga neraka itu sangat sedikit. Inilah sebetulnya yang mesti kita betul-betul maknai dalam kehidupan ini. Ketika kita merasakan senang dengan memakan buah rambutan, buah sawah, buah mangga, durian, dan buah stroberi, dan buah-buah yang lainnya, kita merasakan nikmat. Nanti kita akan merasakan lebih nikmat ketika kita berada di dalam surga. Tapi ingat, ketika Allah memberikan gambaran surga itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, tidak kepada orang kafir. Justru orang kafir ditegaskan dalam penutup ayat 35 ini adalah tempatnya api neraka. Ustaz Zainal Arifin, ini ayat ini kita kaji bagaimana Allah menggambarkan surga itu sangat indahnya. Tapi sebelum ayat ini dikaji, bagaimana Allah menjelaskan azab itu, azab di dunia, azab di akhirat, bagaimana begitu sangat dahsyatnya azab tersebut. Kenapa hal ini dapat terjadi tersusun dalam ayat ini? Karena ayat ini kita lihat selalu silih berganti. Ya, prinsipnya bahwa pengorbanan itu tidak pernah akan sia-sia. Orang yang berbuat baik, orang yang sabar, itu akan mendapatkan kebahagiaan di akhir hayatnya. Begitu juga dengan orang yang menentang, mengolok-olok, membuat makar, menghambat jalan Islam, itu juga akan mendapatkan siksaan di akhir hayatnya. Jadi semua yang dilakukan itu akan mendapatkan balasan. Dan Allah menggambarkan begitu dahsyat supaya cinta kepada surga dan benci kepada neraka, cinta berbuat baik dan enggan untuk berbuat dosa. Maka dalam pepatah Arab dikatakan, kalaulah kita melihat bagaimana pedihnya neraka, maka tidak ada indahnya untuk berbuat maksiat. Dan kalaulah kita menggambarkan di benak otak dan pikiran kita indahnya surga, maka kita akan semangat untuk melakukan suatu ketaatan. Jadi ketaatan yang kita lakukan itu tidaklah omong kosong dan ucapan sia-sia, sebagaimana yang dikatakan oleh Lenin, ad-dinu afyunus syab. Artinya apa? Agama itu candu meninakbubukkan rakyat. Tentu saja bangsa Indonesia yang beragama menganut prinsip bahwa ketuhanan yang Maha Esa adalah perlu ditegakkan, dan beragama adalah suatu cita-cita logis untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Itu satu hal. Hal yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan takwa, wa idal muttaqun tilka uqbal lazina taqau. Karena apa? Karena surga identik dengan ketakwaan, sebagaimana neraka identik dengan siksaan karena tidak beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila pada pertemuan yang kemarin kita telah mengatakan orang yang tidak beriman kepada Allah itu tersiksa, jangankan di akhirat, di dunia pun tersiksa. Maka pada hari ini kita mengatakan orang yang beriman kepada Allah belum pun masuk surga, di dunia ini dia telah merasakan hidup di dalam surga. Kenapa? Karena dia telah meyakin benar keimanan yang utuh kepada Allah membuat dia merasa memiliki pelindung. Qul huwa rabbi kalam inna ma'ya rabbi sayahdin, seperti mana kata Nabi Musa, tidak wahai kaumku, saya memiliki Tuhan, Tuhan yang akan memberi petunjuk kepadaku. Hidup ketika bertuhan seakan-akan hidup berada dalam surga. Sebagaimana disebutkan pada ayat sebelumnya, Qul huwa rabbi la ilaha illahu, dia Tuhanku, tiada Tuhan selain dia, alaihi tawakkaltu, aku berlindung kepadanya. Dan itu akan adalah bentuk-bentuk ucapan bagi orang yang optimis sehingga dia mendatangkan surganya di dunia ini sebelum mendapatkan surganya di hari akhirat kelak. Dia akan begitu bahagia dan optimis karena takwanya, imannya yang terpatri berkat petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran, berkat teladanan yang dia ikuti dari sosok para nabi, diantaranya Nabi Muhammad, berkat keyakinannya kepada kiamat, berkat keyakinannya pada takdir Allah, sehingga dia mendatangkan surga walaupun dia belum masuk neraka, masuk hari akhirat dan mendapatkan surga yang hakiki. Di sisi lain, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, surga yang digambarkan pada ayat ini sekedar ilustrasi, masal. Surga itu sendiri mala ainun ro'at wala uzunun sami'at wala khotor ala qalbi basar. Mala ainun ro'at, tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di dalam hati. Apa yang digambarkan, diilustrasikan dalam ayat ini sekedar gambaran yang indah di dunia. Alangkah indahnya apabila rumah kita mengalir di bawahnya air. Tentu saja ini bukanlah musibah banjir bandang sebagaimana yang terjadi di Indonesia di hari-hari ini. Ini adalah yang terjadi di Indonesia adalah kesemberautan pemimpin yang rakus dan tamak memikirkan dirinya sendiri, sehingga terjadilah musibah yang seharusnya untuk lahan hijau dijual belikan untuk atas nama rakyat, sementara sebenarnya telah menyengsarakan rakyat. Surga identik dengan air yang mengalir, tentu saja mengalir karena jernihnya dan dapat dinikmati dan difungsikan karena dapat bercocok tanam, bukan menyebabkan banjir dan menenggelamkan rumah penduduk rakyat. Yang kedua, ukuluhada imun, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, diilustrasikan makanan yang tidak pernah habis. Orang bertanya, kenapa kok makanan tidak pernah habis? Di dunia saja makanan habis. Maka dikatakan, bagaimana kalau makanan itu datang dari sumbernya, dari Allah Subhanahu wa taala, tentu dia kekal dan abadi. Dan yang ketiga, apa ini maksud dengan zil? Apakah di akhirat nanti ada matahari yang bersinar sehingga perlu ada naungan? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga sehingga kita dapat melihat apakah ada matahari di sana. Tapi yang pasti, suasana teduh penuh perlindungan adalah gambaran yang diidamkan oleh seluruh umat manusia karena nyaman, tenang, dan tentram. Iya, terima kasih dari Ustaz Zainal Arifin telah menjelaskan begitu panjang dalam inti dalam pertemuan ini, bahwasanya Allah menggambarkan surga adalah untuk kesenangan-kesenangan. Tidak ada yang tidak dalam bentuk kesenangan. Tapi kalau kita masih memikirkan sebagaimana tadi ada matahari atau tidak, matahari itu juga kita tidak akan merasakan, sehingga kedatangan matahari itu tidak mengganggu ketenangan dan kesenangan ketika orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa itu masuk di dalam surganya. Begitu juga bagaimana kalau kita memakan buah-buahan itu, sehingga buah-buahan itu kotorannya mau dibuang kemana? Nah, maka dijawab oleh seorang alim ulama mengatakan, ibaratkan bayi yang masih di dalam kandungan. Selama dia makan, kemana kira-kira? Begitulah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk ke dalam surga itu tidak berlaku lagi bagaimana yang kita pikirkan dalam kehidupan dunia, yang menjadi sunnatullah itu sudah berlaku, dan sunnatullah yang ada dalam surga itu juga akan berlaku. Tak terpikirkan bagaimana kita, tapi kita akan merasakan kesenangan itu datang terus daiman, wadhilluha, dan naungan Allah itu akan terus berlaku. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.